بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. طيب pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan di antara faedah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang kisah seseorang yang hidup di zaman orang-orang sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Bani Israel, yaitu kisah tentang seseorang yang membunuh 100 jiwa. Dan telah kita bacakan hadis tersebut. Di antara faedah yang telah kita sebutkan bahwasanya al-qatil, seorang pembunuh, apabila membunuh suatu jiwa, membunuh seseorang dengan sengaja, kemudian dia bertobat kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima tobatnya. Dan telah disebutkan dalil tentang hal tersebut sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa, dalil yang ma'ruf ladaikum, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dan juga Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim menyebutkan pendapat ini. Mereka berpendapat bahwasanya seseorang yang membunuh satu jiwa secara sengaja, kemudian dia bertobat kepada Allah sebelum meninggalnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima tobatnya. Tidak ada seorang pun yang menyelisihi pendapat jumhur kecuali Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas berpendapat annal qatila laisa lahu taubah, bahwasanya seorang yang membunuh tidak ada padanya taubat. Nah, berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Telah kita terangkan bahwa apa yang diriwayatkan oleh Imam, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maka mungkin bisa dibawa ke dalam pengertian bagi korban yang dibunuh, al-maqtul, orang yang dibunuh, korban yang dibunuh oleh si pembunuh, yakni tidak ada taubat bagi orang yang membunuh bin nisbati lil-maqtul, ya, apabila disandarkan kepada al-maqtul, korban yang dibunuh. Kenapa? Karena si pembunuh al-qatil, karena al-qatil jika qatala ta'allaqa fihi thalathatu huquq, seorang pembunuh apabila dia telah membunuh maka terkait padanya tiga hak, maka terkait padanya tiga hak. Hak yang pertama, hak Allah. Nah, hak yang kedua, hak lil maqtul, korban yang dibunuh. Nah, orang yang dibunuh korbannya. Kemudian hak yang ketiga adalah hak ahli waris korban yang dibunuh. Nah, adapun yang pertama, Syekh Al-Utsaimin, amma haqqullah, adapun hak Allah Subhanahu wa taala, fala syakka anna Allah taala yaghfiruhu bit-taubah. Adapun hak Allah, maka tidak diragukan lagi. Maka tidak diragukan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, akan mengampuninya dengan bertobat kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seseorang yang bertobat kepada-Nya. Liqaulillah ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya 'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a." Katakanlah wahai Muhammad, "Ya 'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri-diri mereka, alladzina asrafu 'ala anfusihim, yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa seluruhnya. Nah, dan juga sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-68 sampai ayat yang ke-70. Ini dalil yang menunjukkan akan maha pengampunnya Allah. Allah berfirman, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرًا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Orang-orang yang beribadah kepada sembahan yang lain bersama Allah, seorang yang beribadah, orang-orang yang beribadah, la yad'una ma Allah, orang-orang yang tidak beribadah atau berdoa kepada sembahan yang lain bersama Allah, wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq, dan tidak membunuh suatu jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak membunuh suatu jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala untuk membunuhnya, illa bil haqq, kecuali dengan alasan yang benar. Wala yaznun, dan tidak berzina, dan mereka tidak berzina. Perhatikan ayat ini, orang-orang yang tidak menyembah, beribadah, berdoa kepada sembahan yang lain bersama Allah, tidak membunuh satu jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak pula berzina. Wa may yaf'al dzalik, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, beribadah kepada selain Allah, membunuh satu jiwa tanpa hak, berzina, yalqa athama, maka dia akan mendapatkan balasan dari dosanya. Nah, akan mendapatkan balasan dari dosanya. Jadi orang-orang yang beribadah menyekutukan Allah, membunuh satu jiwa tanpa hak, berzina, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan dari dosanya. Apa balasannya? Yudha'af lahu al-'adzab, akan dilipat gandakan untuknya azab, siksaan. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Wa yakhludu fihi muhana, dan akan dikekalkan dalam azab tersebut muhana. Akan dikekalkan pada azab tersebut muhana, dalam keadaan terhina. Ya, dalam keadaan terhina. Illa, kecuali, dikecualikan. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat. Wa amana, beriman. Wa amila saliha, dan beramal saleh. Faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasana, maka mereka itulah yang Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kejelekan-kejelekan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kejelekan-kejelekan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat hamba-hambanya bagi siapa yang benar-benar bertobat kepada Allah. Wa amma haqqul maqtul, nanti kita akan terangkan makna ayat ini, ayat yang berkaitan dengan dalam surat Az-Zumar. Nah, ada faedah yang berikutnya, namun kita akan menyebutkan keterangan Syekh Al-Utsaimin dalam menjelaskan tiga hak yang terkait dengan si pembunuh. Nah, sehingga kita tidak menerangkan secara rinci tafsir Ibnu Katsir, akan ada keterangan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wa amma haqqul maqtul, adapun hak korban yang dibunuh, korban yang dibunuh, ini kaitannya dengan korban yang dibunuh. Disinilah letak permasalahan yang ingin diterangkan para ulama ketika sahabat Abdullah bin Abbas menyelisihi jumhur. Maka para ulama menerangkan maksud, ya, kemungkinan ini yang diinginkan, ya, oleh Ibnu Abbas. Adapun hak lil maqtul, korban yang dibunuh, fa inna taubatal qatil, fa inna taubatal qatil la tanfa'uhu, maka taubatnya si pembunuh tidak bermanfaat. ini hak yang terkait dengan korban. Ya, korban yang dibunuh bukan hak kepada Allah. Terkait dengan Allah selesai. Ya. Kaitannya dengan hak Allah selesai. Dia telah bertobat kepada Allah. Namun masih ada utang. Ya. Utangnya terhadap korban yang dibunuh. Nah. Ini harus dipahami dengan baik. Ya. Maka Syekh bin Utsaimin menjelaskan dan menerangkan ini pun diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim. Fa inna taubatal qatil la tanfa'u. Maka taubatnya si pembunuh tidak akan bermanfaat. Tidak bermanfaat, tidak berguna. Nah. Tayyib. Wala tuaddi ilaihi haqqahu. Wala tuaddi ilaihi haqqah. Dan belum ditunaikan hak kepadanya. Ya. Belum ditunaikan hak kepada si korban, belum. Ya. Belum tuntas permasalahan. Ini kaitannya antara si pembunuh dengan korban. Li'annahu mat, karena dia telah meninggal dunia. Nah, karena dia telah mati. Ya, korban yang dibunuh telah meninggal. Nah, korban yang dibunuh telah meninggal. Wala yumkinu al-wusul ila istihlalihi, dan tidak mungkin sampai pada tingkat dia meminta penghalalan. Meminta penghalalan orang yang dibunuh, korban yang dibunuh. Nah, meminta penghalalan bagaimana? Sudah meninggal. Nah. Atau at-tabarru min darihi, atau lepas, atau dia minta lepas dari tuntutan darahnya. An-nafs bin nafs. Tidak mungkin, tidak bisa sampai. Kenapa? Sudah meninggal korbannya. Jadi si pembunuh tidak lagi bisa meminta kehalalannya. Iya. Nah. Baik. Maka ini yang tersisa. Ya. Inilah yang masih tersisa. Juga menjadi beban. Ya. Menjadi beban tuntutan, ya, di pundak si pembunuh, qatil. Nah. Walaupun dia sudah bertobat. Walaupun dia sudah bertobat. Nah. Hadahu alladhi yabqa mutalaban bihi al-qatil walau tab. Jadi, maka ini yang tersisa. Ya. Nah. Masih ada tuntutan di pundak si pembunuh. Ya. Jadi serta masih ada tuntutan, ya, di pundak si pembunuh walaupun dia telah bertobat. Nah. Wa idza kana yawm al-qiyamah, fallahu yafsilu bainahuma. Tentunya. Nah. Ada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan keputusan di antara keduanya. Nah. Jadi pada hari kiamat nanti, nah, Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan perkara mereka. Nah, memutuskan perkara di antara keduanya. Si pembunuh dan si korban yang dibunuh. Adapun hak, wa amma haqqu awliya'il maqtul. Nah, ini sekarang hak yang ketiga ini. Hak yang kedua telah diterangkan. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya tobat si pembunuh terkait dengan korban yang dibunuh, karena masih ada utang. Ya, masih ada utang. Haknya terhadap Allah telah selesai, dia telah bertobat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, tapi kaitannya dengan korban. Sekarang kaitannya dengan hak wali korban. Hak wali korban yang dibunuh. Ini kaitannya dengan ahli warisnya tentunya. dimaksud awliyal maqtul sebagaimana diterangkan di akhir, yakni di warasatih, ya, terkait dengan hak ahli warisnya. Nah, fa innaha la tashihhu taubatul qatil, maka tidak sah taubatnya si pembunuh, ya, terkait dengan hak ahli waris, maka tidak sah taubatnya si pembunuh. Masih ada. Nah, hatta yusallim nafsahu ila awliya'il maqtul, sampai dia menyerahkan dirinya kepada ahli waris korban yang dibunuh. Sampai dia menyerahkan dirinya. Nah, apa keputusannya ini ahli warisnya? Ya. Baik. Sampai dia menyerahkan, ya, dirinya kepada ahli waris korban yang dibunuh. Wa yaqarra bil qatl. Ya, dan dia mengakui, ya, mengakui perbuatan yang telah dilakukannya, yaitu membunuh. Dia mengakui, ya, perbuatannya yaitu membunuh. Ya, dia mengakui pembunuhan yang dilakukan. Nah, adapun hak ahli waris korban yang dibunuh, maka taubat si pembunuh tidak sah. Ya, taubatnya si pembunuh tidak sah sampai dia menyerahkan dirinya kepada ahli waris korban yang dibunuh dan dia mengakui, ya, pembunuhan yang dilakukannya, perbuatannya. Nah, dan kemudian berkata kepada ahli waris korban, dia menyampaikan harus ada yang seperti ini. Nah, ini sebagai bentuk, ya, ketika dia menginginkan agar tobatnya itu sah. Nah, ya. Jadi dia datang kepada ahli waris korban yang dibunuh, ya, dia menyerahkan dirinya kepada mereka, mengakui kesalahannya, perbuatannya, pembunuhan yang dilakukannya, dan dia pun berkata di hadapan ahli waris korban yang dibunuh, ana baina aydikum, saya ada di hadapan kalian. Saya ada di hadapan kalian, ya, wahai ahli waris korban. Sekarang ada beberapa pilihan, ya, yang bisa kalian pilih, ya, untuk diri saya. In syi'tum uqtuluni, jika kalian menghendaki, ya, bunuh saja saya. Al-qatl bil-qatl, an-nafs bin-nafs, ya kan? Jiwa dengan jiwa. Yani tentunya yang menerapkan adalah pemerintah, qisas. Ya, jadi qisas untuk dibunuh. Nah. Ya. Jadi jika kalian menghendaki, wahai ahli waris korban, saya juga silahkan dikisos. Nah, bunuh, karena saya telah membunuh keluarga kalian. Ini yang pertama. Wa in syi'tum khudud diyah, dan jika kalian menghendaki, ambillah dariku ad-diyah, tebusan. Wa in syi'tum ismahu, dan jika kalian menghendaki, nah, maafkanlah aku. Nah, ini tiga hal, ya, yang harus disampaikan oleh si pembunuh kepada ahli waris korban. Apakah dia harus dikisos, ya, atau membayar dia tebusan? Dia telah membunuh, ya, keluarga. Dia telah membunuh, nah, salah satu anggota keluarga dari ahli waris, ya, atau dia dimaafkan. Jadi jika kalian menghendaki, maafkanlah saya, ya, maafkan dari perbuatan yang saya lakukan. Apabila dia telah bertobat kepada Allah, kata Syekh, fa'idha taba ila Allah, apabila dia telah bertobat kepada Allah, wa sallama nafsahu li awliya'il maqtul, yani li warathati, fa'inna taubatahu tasihhu. Jadi apabila dia telah bertobat kepada Allah, dia sudah bertobat, ya, dan memenuhi syarat taubat, kemudian dia telah menyerahkan dirinya kepada ahli waris korban yang dibunuhnya. Nah, dan tinggal terdapat tiga pilihan, ya, tegakkan qisas, dia dibunuh juga, atau dia harus membayar dia tebusan, atau dia harus apa, dia dimaafkan. Kalau dimaafkan selesai masalah, maka salah satu di antara ketiga tadi, ketiga pilihan. Nah, apabila salah satu telah ditegakkan, fa inna taubatahu tasihhu, maka taubatnya telah sah, maka taubatnya menjadi sah. Nah, oma bainahu wa bainal maqtul yakunu al-hukm fihi ila Allah yawm al-qiyamah. Adapun, ya, ya, antara dirinya dengan korban yang dibunuh, nah, ini belum selesai ini. Maka keputusannya, ya, kembali kepada Allah. Ya, keputusannya kembali kepada Allah pada hari kiamat nanti. Jadi kalau sudah terlepas dan dia sudah bertobat kepada Allah, hak Allah telah selesai. Dia telah meminta maaf dan dia telah memberikan pilihan kepada keluarga korban yang dibunuh. Nah, telah selesai. Tinggal satu yang belum selesai. Apa itu? Terkait dengan hak al-maqtul, ya, hak korban yang telah dibunuh. Nah, ya, dan pertama kali yang akan diperiksa di yaumul qiyamah terkait dengan hak manusia dengan manusia yang lainnya, terkait dengan darah. Nah, lagi, wallahu a'lam bissawab. Jadi ini bisa dipahami dengan baik. Nah, hingga tidak serta-merta, ya, ketika kita mengatakan bahwasanya dia telah urusannya telah selesai, maka yang diinginkan oleh Ibnu Abbas, para ulama menerangkan maksud Ibnu Abbas, laisa lahu taubah, ya, tidak ada pada si pembunuh taubat. Maksudnya ini, nah, keterangan dari para ulama terkait dengan tiga hak ini tadi. Adapun terkait dengan Allah, ketika dia telah bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Namun masih ada dua hak. Ya. Kalau dia telah dimaafkan atau dia telah, ya, mendapatkan salah satu pilihan dari tiga pilihan bagi ahli waris korban yang dibunuh, maka juga taubatnya telah sah. Tapi masih ada satu yang masih tersisa. Nah, yaitu terkait dengan hak korban yang telah dibunuhnya. Baik, kita cukupkan sampai sini dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya akan kita sebutkan beberapa faedah terkait dengan hadis ini. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.